pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Sabtu 17 Maret 2018 dibacakan Ilham dan Kamal. Keturunan Habib Buga Aceh minta Badan Pengelola Keuangan Haji untuk tidak ikut campur terkait tanah wakaf. Penumpang terdampak penutupan Bandara Bali karena perayaan Nyepi diminta agar dilayani maksimal. Pembobol uang nasabah BI juga bobol 64 bank di dalam dan luar negeri. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun keturunan tertua dari garis tingkat kelima Habib Al-Habsyi atau Habib Buga Aceh Syed Dahlan Al-Habsyi menegaskan Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH untuk tidak ikut campur. Permintaan itu terkait pengelolaan tanah wakaf Habib Buga Aceh di Baitul Asyi, Arab Saudi. CNN Indonesia melansir. Syed mengatakan tidak boleh ada pihak manapun yang berhak mengelola tanah wakaf tersebut. Hal itu sesuai dengan ikrar wakaf kepada pengelola wakaf Habib Buga dan diteruskan oleh keturunannya. Ia tidak menyetujui rencana BPKH untuk berinvestasi di sana. Apalagi menurutnya BPKH sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan keturunan Habib Buga Aceh. Namun BPKH sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa sudah menjumpai ahli waris. Menurut Syed, kabar tersebut tidak benar. Ia menegaskan apabila selama ini ada yang mengaku sebagai keturunan Habib Buga dan telah menjalin komunikasi dengan pihak BPKH adalah bukan keturunan Habib Buga. Pihak keluarga tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang mengaku-ngaku tersebut. Syedaralun Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso meminta pelayanan kepada penumpang yang terdampak oleh penutupan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai harus tetap dilakukan secara maksimal. Penutupan bandara tersebut guna menghormati Hari Raya Nyepi yang dirayakan masyarakat Bali. Kontan.co.id melansir. Menurut Agus, pelayanan maksimal harus diberikan tidak saja pada penumpang di bandara tersebut, tapi juga di bandara-bandara lain yang terdampak, karena sifat penerbangan yang terhubung antar bandara. Untuk itu, semua operator dan otoritas bandar udara harus memberi pengertian kepada penumpang secara persuasif. Akibat penutupan Bandara Ngurah Rai selama satu hari tersebut, ada banyak penerbangan yang terdampak, yaitu sekitar 410 penerbangan yang terdiri atas 217 penerbangan domestik dan 193 penerbangan internasional. Sebenarnya terkait penutupan bandara untuk menghormati Hari Raya Nyepi itu sudah diinformasikan jauh-jauh hari baik oleh pengelola bandara. Imbauan itu sebagai antisipasi jika ada penumpang yang berada di bandara pada saat Nyepi sehingga tetap perlu pelayanan yang baik. Syedaralun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan komplotan pembobol uang tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia tidak hanya membobol satu bank. Menurut dia ada 64 bank di Indonesia dan luar negeri yang juga mereka bobol dengan skimming. Kontan.co.id melansir. Sejumlah bank yang dibobol itu diantaranya tersebar di Australia, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan negara-negara di Asia. Mayoritas korban yang uangnya dibobol ada di Indonesia. Menurut Argo, sudah miliaran rupiah yang dibobol para pelaku, namun belum ada jumlah pasti berapa total kerugiannya. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita uang tunai sebesar 70 juta rupiah. Selain itu, polisi menyita sejumlah alat yang digunakan untuk melakukan skimming. Empat pelaku yang ditangkap merupakan warga negara asing, yakni tiga orang warga Romania dan seorang warga Hongaria. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Xi Jinping resmi terpilih kembali sebagai Presiden Cina dengan suara bulat dalam sidang parlemen pada Sabtu. Pemilihan Xi untuk periode kedua terjadi setelah minggu lalu sebagian besar anggota parlemen Cina menyetujui amandemen konstitusi yang menghapus maksimal masa jabatan presiden. CNN Indonesia melansir. Masa jabatan presiden sebelumnya selama dua masa jabatan untuk masing-masing 5 tahun. Xi, yang saat ini berusia 64 tahun, dinilai sebagai pemimpin terkuat sepanjang sejarah modern Cina sejak Mao Zedong. Xi adalah pemimpin Cina pertama yang lahir setelah 1949 ketika pasukan komunis Mao mengambil alih kekuasaan usai perang sipil berkepanjangan. Keluarga Xi sempat kesulitan setelah ayahnya dihilangkan oleh Mao. Walau demikian, karirnya tetap merangkak naik. Selama menjadi presiden, Xi menggunakan pemberantasan korupsi dan seruan revitalisasi partai. Di hari yang sama, parlemen Cina juga menunjuk pejabat anti korupsi Wang Qishan sebagai wakil Xi untuk 5 tahun ke depan. Chevron tidak ingin hanya menapakkan kaki di bisnis minyak mentah, Arab Saudi kian getol melakukan diversifikasi bisnis. Upaya itu dilakukan agar Saudi tak tergantung lagi dengan bisnis minyak yang semakin tertekan harga minyak global. Kontan.co.id melansir. Portofolio bisnis Arab Saudi kini kian bertambah dengan masuknya kerajaan ini ke bisnis hiburan. Melalui perusahaan investasinya, Arab Saudi bersiap melakukan finalisasi pembelian saham agensi Talent Endeavor PLC yang merupakan agensi talent terbesar di dunia. Endeavor adalah holding pemilik perusahaan agensi talent terbesar William Morris Endeavor atau WME. Kesepakatan ini akan memberi Arab Saudi pijakan yang kuat dalam perusahaan yang menaungi berbagai selebritis ternama di bidang film, musik, media, dan olahraga. Chevron pembalap Repsol Honda Marc Marquez menjadi pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2018. Juara bertahan MotoGP itu berhasil mengalahkan gaji pembalap veteran Valentino Rossi. MotoGP Qatar di sirkuit internasional Losail 18 Maret 2018 menjadi seri pembuka MotoGP 2018. CNN Indonesia melansir. Marquez menempati urutan pertama daftar pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2018. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu diklaim mendapat gaji 11,5 juta US dollar atau setara 158 miliar rupiah per tahun. Setelah mengoleksi 4 gelar juara dunia MotoGP, Marquez berpeluang mendapat gaji yang lebih tinggi dari Repsol Honda mulai musim depan. Di posisi kedua ada pembalap Movistar Yamaha Valentino Rossi yang mendapat gaji 10 juta US dollar atau setara 137 miliar rupiah per tahun. Pembalap Ducati George Lorenzo berada di urutan ketiga. Juara dunia MotoGP 3 kali itu mendapat gaji 8 juta US dollar atau setara 109 miliar rupiah per tahun. Gaji Lorenzo unggul 1 juta US dollar dari rekan setimnya di Ducati, Andrea Dovizioso. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 17 Maret 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syudara Lun, wassalam.